Ya. Yang tempatnya. Iya. Setelah kita buat arwahnya di dibawa ke dunia, kemudian diantar ke kubur. Itu setelah di kubur itu menetap selama yang kita tinggal di dunia. Ketika pertama dicabut itu bukan dibawa ke dunia, tetapi menghadap Allah di atas arsy sana. Ya. Begitu menghadap Allah dan kemudian Allah menyatakan ridhonya, dikembalikan ke kubur. Kita menghadapi pertanyaan kubur, maka barulah ditempatkan di energi. Nah, alam barzahnya orang yang saleh yaitu di energi. Alam kuburnya orang yang saleh di energi. Nah, barakallahu fiikum.